Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna amsi mas'alah hadfil mubtada wal khabar. Taib. Mata yakunu dhalika jaizan? Alim. Mata yakunu al-hadfu jaizan? Taib. Yakunu jaizan idha dalla dalilun ala dhalik. Padanil kam aksam? Kisman. Nah, dalilun hali wa dalil maqali. Nah, hali wa maqali. Tayyib. Waqad qarana aidan masalah hadfal mubtada. Nah, tayyib. Hadfal mubtada yaktsuru. Nah, fi ayil hal, banyak terjadi pembuangan mubtada itu pada kondisi apa saja? Indah ya, apa saja? Dijawab bil istifham, contohnya. Mama andaraka ma hiya narun hamia. Tayyib. Kedua. Ba'da fa'il jawab. Nah, taib, contohnya. Man amila salihan fali nafsi takdirnya. Man amila salihan fa'amaluhu linafsi. Kemudian yang ketiga apa? Adit. Apa? Itu sedikit. Setelah idah hujaiyah sedikit. Yang banyak. Kita ambil tiga setelah apa? Sebagai jawab istifham. Kemudian setelah fa jawab, kemudian yang ketiga apa? Bacain. Apa? Setelah qaul, contohnya qalu asatirul awwalin, takdirnya huwa asatirul awwalin. Nah, kita masuk yang kedua, wa tsani. Nah, maksudnya tsani apa di sini? Yaitu hadful khabar. Faqaulihi ta'ala ukuluha da'imun wa dhilluha, ay da'imun. Naam. Waqaulihi ta'ala kul a'antum a'lamu amillah, ay amillahu a'lam. Jadi maksudnya apa, ikhwanifillah? Sekarang yang kedua, yaitu kondisi-kondisi yang diperbolehkan membuang khabar. Khabarnya di hadf. Contohnya uquluha daimun wa dhilluha. Ya. Wa dhilluha di sini apa? Butuh khabar tidak? Butuh khabar. Khabarnya mahdhuf. Kenapa? Karena telah ditunjukkan oleh yang sebelumnya. Karena harus syaratnya harus ada. Karena itu idza an madza wujudud dalil yadullu ala dhalik. Wa dhilluha daimun. Nah, menjadi khabarnya mahdhuf tapi diketahui. Demikian pula kul a'antum amillahu a'lam, ya kan? Kul a'antum a'lam amillahu a'lam. Jadi karena ditunjukkan dalil yang depannya. Nah, sekarang Irobnya, irob, jangan ya. Nah, kul a antum a'lamu amillah. Ari. Antum Amillah, kul a antum a'lamu amillah. Allah lafzul jalalah apa? Marfu'un wa alamatu rafi'in dhamma sebagai mubtada. Ya, katakan apa? Allah mubtada. Marfu'. Khabarnya mahdhuf dalla 'alaihi ma taqaddam wa taqdir amillahu a'lam. Pamitul hatainil ayataini qauluhu ta'ala wal muhsanatu minal ladina utul kitab ay hillul lakum. Naam. Tayyib. Dan muhsanat yang dari orang-orang yang diberi Alkitab itu adalah halal bagi kalian. Namun khabarnya mahdhuf ditunjukkan oleh apa? Kalimat-kalimat sebelumnya. Tayyib. Wa qad ijtama'a hadfu kullin minhuma wa baqa'ul akhar fi qawlihi ta'ala salamun qawmun munkarun. Baik. Dan tergabung penghilangan atau hadf masing-masing dari keduanya dan tersisa yang lain pada ayat salamun qawmun munkarun. Fasalamun mubtada hudifa khabaru ay salamun alaikum. Wa qaumun khabarun hudifa mubtada'uh ay antum qaumun. Nah, ini bagus. Salamun qaumun munkarun ay salamun alaikum antum qaumun munkarun. Ya, paham? Di sini na'am contoh untuk dua-duanya, Pak. Tayyib. Fa salamun di sini mubtada dibuang khabarnya. Nah, tapi mana dalil yang menunjukkannya? Sebelum tidak ada. Nah, musawwik wal musawwik lahu ad-du'a. Tayyib. Yang membolehkan untuk seperti itu adalah doa. Karena ini adalah doa. Salamun. Semoga keselamatan atas kalian. Tayyib. Wal musawwik lahu ad-du'a. Nah, wa marja'uhu al-khusus. Tayyib. Kemudian faedatan al-faedatul ula idza Dar al-amru baina kaunil mahdhufi mubtada'a wa kaunu. Naam, idza dar al-amru baina kaunil mahdhufi mubtada'un. Mubtada'an wa kaunihi khabaran fa ayyuhuma aula. Tayyib. Apabila berputar perkaranya antara apa? Yang mahdhuf itu mubtada' atau yang mahdhuf itu khabar, maka mana yang lebih utama untuk kita buang? Ada kemungkinan dua-duanya, ikhwan fillah. Ini yang mahdhuf apa? Ya, harusnya kita tetapkan apakah khabar yang dibuang ataukah mubtada' yang dibuang. Qala al-wasiti al-aula kaunul mahdhufil mubtada'. Kenapa? Li'anna al-khabara mahattul fa'idah. Nah, yang lebih utama yang dibuang itu mubtada'. Kenapa? Karena khabar itu adalah apa? Adalah inti dari fa'idah yang mau disampaikan. Wa qala al-abi al-aula kaunuhu al-khabar. Abdi mengatakan yang lebih utama untuk apa? Dibuang khabarnya. Kenapa? Li'anna tajawuz fi akhiril jumlah ashal. Kenapa? Karena tajawuz, yaitu apa? Naam, melanggar, yaitu naam bertayyib, apa? Ya, melanggar hukum yang asal pada akhir jumlah itu lebih mudah. Taib. Wa mithalu al-mas'alah fasamrun jamil. Contoh untuk masalah ini. Fasamrun jamil. Naam. Ai sya'ni sabrun jamil. Kalau demikian apa? Fasamrun jamil. Kalau seorang mentakdirkan sya'ni sabrun jamil, keadaanku adalah kesabaran yang bagus. Sabrun jamil adalah apa? Kesabaran yang tidak ada keluh kesah padanya. Sabrun jamil. Maka kalau demikian keadaan ya sudah bersabar saja dengan kesabaran yang bagus. Berarti kalau takdirnya sya'ni sabrun jamil, yang dibuang apa tadinya? Muhammad. Mubtada. Tayyib. Berarti menurut pendapat siapa ini? Dia memilih untuk dibuang mubtada'nya. Pendapat wasiti, alasannya karena khabar merupakan inti faedah, kalau dibuang sayang. Atau ditakdirkan apa? Fasabrun jamil ay sabrun jamilun amsalu min ghairi. Kesabaran yang bagus itu lebih utama dari yang lainnya. Sabrun jamilun amsalu min ghairi. Ini berarti menurut pendapat siapa? Abdi, yaitu menghilangkan apanya? Khabarnya. Taib. Kalau diperhatikan, nah, lebih bagus mana? Arin. Dibangun tadanya karena lebih singkat, ya tidak? Yang dan yang terbuang dalam artian mahdhufnya lebih sedikit. Taim. Jadi tinggal kita melihat naam dalam takdirnya itu bagaimana yang lebih mudah dan lebih sedikit pembuangan, ikhwan. Al-faidah tsaniyah. Naam. Sebentar. Al-faidah tsaniyah. Idza ja'a ba'da mubtada'ain bi khabarin wahid nahwu Zaidun wa Amrun qa'imun fa dhahaba sibawayh wal mazini wal mubarid ila anna al madhkura khabarul awwal wa khabarul thani mahdhuf. Naam. Wa dhahaba Ibnu Sarraj wa Ibnu Ashur ila aksih wa qala akharun anta mukhayyarun fi taqdimi ayyihima syi'ta. Ini yang lebih ini. Naam, mukhayyar, silakan memilih. Misalnya akhwan fillah. Naam, khabarnya satu. Naam, Zaidun wa Amrun qa'imun. Tayyib, ini naam khabar untuk siapa? Naam. Tayyib. Naam. Tayyib, kalau mubarid madzkur apa? Khabar al-madzkur khabarul awal. Wa khabarul tsani madzuf. Kalau Ibnu Sarraj dan Ibnu Ushur, naam, kebalikannya. Naam. Khabar yang pertama yang hilang. Naam. Taib wa amrun qaimun. Yang lainnya apa? Silahkan dipilih. Nah, untuk mengedepankan mana yang engkau sukai. Nah, dan ini lebih mudah, karena perkaranya mudah, maknanya pun jelas. Taib, tidak ada kerancuan. Nak taib ya, Tuhan.